qala syarih rahimahu ta'ala wal mushtarik ay minal wal mushtarak ay minal ismil mausuli wa huwa didul nasi sabiq sitatu alfadhin wa hiya min bifathil mim man bifathil mim wa ma wa ay bifathil hamzah wa tashdidil ya ay wa ma wa ay wa al wa dhu bimana alladhi la bimana sahib wa dha fahadhihi sitah tutlaku alal mufrad wal muthanna wal majmu al mudhakkar min dhalika kulluhu wal muannath faqulu lafdin minha ya'di lima'na minal ma'ani wal mushtarak sittatu alfadhin man wa ma wa ayyun wa al wa dhu wa dha fahadhihi sitah tutlaku alal mufrad wal muannath wal muthanna wal majmu'i al mudhakkar min dhalika kullihi wal muannath wa tustamalu man lil aqil wa man li ghairihi al aqil taqulu fi man yujibuni man ja'aka wa man ja'atka wa man ja'aka wa man ja'ataka wa man ja'uka wa man ji'naka wa taqulu fi ma jawaban liman qala ishtaraita himaron au atana au himaraini au atanaini au humron au utunan yu'jibuni mashtaraitahu wa mashtaraitaha wa mashtaraitahuma wa mashtaraihum wa mashtaraitum wa mashtaraituhum wa mashtaraituhunna wa qad yuqasu dhalika fatustakmalu man lihoiril aqil nahwu faminhum may yamshi ala badnihi wa yustakmalu ma lihoiril aqil nahwu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya wal mushtarak ay minal ismil mausuli wa huwa didul nasi as-sabit sitatu alfadhin wa hiya man bifatil mim wa ma wa ay bifatil hamzah wa tashdidil ya wa al wa dhu bimana alladhi la bima'na sahib wa dha fahadhi sita tutlaku ala al-mufrad wal-muthanna wal-majmu' al-mudhakkar min dhalika kulluhu kullihi wal-mu'annath faqulu lafdin minha ya'ti lima'na minal ma'ani sita lima'nan minal ma'ani sita walikulli minha kala walikullin minha kalamu kalamun yakhusuhu wa nasta'milu mustarok yaitu isim mausul dari isim mausul lawan dari nas yang telah lalu. Ada 6 lafad yaitu man dengan di fathah mimnya, ma atau ai yang di fathah hamzah dan di tasydid mim, di tasydid ya, dan al dan zu bimana alladzi tidak bukan bimana sahib. Za ini adalah wada. Oh, iya. Maka ini sita digunakan untuk mufrad, musana dan jamak mudzakkar. Min dalika kulihi untuk semuanya. Dan muannas faqulu lafdin pada setiap lafaz minha di antaranya datang untuk memberi makna dari mana-mana 6. Walikulli minha dan setiap di antaranya kalam yakhusuhu itu kalam yang dikhususkan wa nasta'milu man nasta'malu digunakan man fi asril wadi pada asal peletakan. Man diletakkan untuk asal peletakan untuk yang berakal. lau qala lil alam. La alim. Bikasri lam ai man qama bihil alam. Al ilmu. Lakana ula. Aula. Lakana aula. Li'annahu yusta'malu lillahi subhanahu wa huwa yutlaqu alaihi alimun wa la yutlaqu alaihi aqilun imma li'anna asma'illah ta'ala tawqifiyah 'alal asah wa lam yarud al-izni bi'tlaqihi alaihi aw lima fihi min ihami naqsi bi khilafi alimi fil amrayni. Pembahasan sebelumnya ada iskal, yaitu tentang isi mausul yang nas yang dia maknanya tidak melampaui yang lainnya, seperti allazi lil mufrad al muzakkar lil aqil aw ghairi allati lil muannas ya lil muannas al aqilah aw ghairiha dan seterusnya. Ya. Ada isyal yang sebelumnya? Isyal itu mencukupi. Ya. Yujizi gitu. Ijtizaan karena mencukupi. Yang lain enggak ada? Hah? Mudhahir orang yang mengucapkan zihar kepada istrinya. Seperti engkau, seperti punggung ibuku. Ini ada hukumnya dibahas ilmu fiqih. Ya. Walladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim. Apa? Ada kan di dalam surat Al-Mujadilah. Ya. Tentang hukum-hukum zihar. Muzahir orang yang menzihar istrinya. Enggak ada? Ya. Baik, kita masuk kepada matan dulu. InsyaAllah syarahnya kita tunda besok biar enggak terlalu banyak. Wal musyarak, sedangkan isi mausul yang musyarak, sittatu alfadhin, ada 6 lafaz. Man, wa ma, wa ayun, wa al, wa zu, wa za. Man, ma, ayun, al, zu, dan za. فهذه الستة تطلق على المفرد والمثنى والمجموع المذكر من ذلك كله والمؤنث. Maka 6 lafaz ini digunakan untuk yang mufrad bisa. Untuk musanna bisa. Wal majmu' muzakkar bisa. Dan yang muannatsnya mufradah. Mufradah muannatsah. Musanna muannatsah. Majmu' apa? Lil innas. Ada 6. Iya, bisa. Ya. Saya ulangi, 6 lafaz ini bisa digunakan untuk yang mufrad, musanna, jamak muzakkar, yang muannatsnya juga, bukan hanya yang muzakkarnya. Ya. Watustamalu ma lil aqil wa ma li ghairil aqil, dan ma digunakan untuk yang berakal. Wa ma li ghairi al aqil, sedangkan ma untuk selain yang berakal. Ini umumnya. Meskipun nanti pada penggunaan terkadang man juga bisa digunakan untuk yang tidak berakal. Dan sebaliknya, ma juga terkadang digunakan untuk yang berakal. Taqulu fi man, engkau katakan pada contoh man, yu'jibuni manja'aka. Yu'jibuni manja'aka. Untuk apa ini? Mufrad, musanna, majmu'. Hah? Man di sini? Untuk mufrad, muzakkar, iya kan? Yu'jibuni manja'aka. Mengagumkanku, orang yang mendatangimu atau datang kepadamu. Bagaimana ya Rabnya? Yujibuni. Yujibuni. Fi'lun mudhari. Marfu' li tajarudihi. An-nasib wal-jazim. Wa'alamat rafi' al-dhamma. Nun. Lilqaya al-ya. Amir mutasil. Mabni ala sukun. Fi mahali. Nasbin. Maful'un bih. Man. Ismun. Mausul. Mabni. Fi mahali rafin fa'il. Ja'ak. Ja'ak. Fi'il madhi mabni ala fath wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa wal kaf dhamir muttasil mabni ala fath fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Jumlah fi'liyah min ja'ak fi mahalli apa? La mahala lahu min al-i'rab. Jumlah silah mausul. Aina al-a'id? A'idnya mana? Dhamir mustatir fi jawazan, yaitu huwa, kembali kepada man. Wa man ja'atka yu'jibuni man ja'atka. Ini ketika apa? Man diperuntukkan untuk mufradah muannatsah, satu orang perempuan. Wa man ja'aka. Iya. Wa man ja'aka yu'jibuni man ja'aka. Mengagumkanku dua orang yang mendatangimu, dua orang. Iya, mudzakkar. I'rabnya jelas ya. Wa man ja'ataka. Iya. Yu'jibuni man ja'ataka. Mengagumkanku dua orang perempuan yang datang kepadamu. Iya. Wa man ja'uka wa man ji'naka. Ini ketika kapan? Yu'jibuni man ja'uka, ketika man diperuntukkan untuk ya majmu' mudzakkar, jamak mudzakkar. Wa man ji'naka untuk jamak inas. Ya. Ini insyaallah jelas. Jadi man itu mustarok karena digunakan umum. Bukan hanya untuk yang mufrad, bisa juga untuk musanna, bisa juga untuk jamak, bisa muannas, bisa mudzakkar. Wa taqulu fi ma jawaban liman qala lak ishtaraitu himaran aw atanan aw himaraini aw atanaini aw humuran aw atanan yu'jibuni mashtaraitah wa mashtaraitaha wa mashtaraitahuma. Dan kau katakan pada ma sebagai jawaban dari orang yang berkata kepadamu, ishtaraitu himaran, saya membeli himar, au atanan ataupun atan, ya, au himaraini au atanaini au humuran, humur jamak dari apa? Himar. Au atanan, ya, yu'jibuni, enggak katakan yu'jibuni di situ utunan au atanan. Iya, di sini atanan, makanya agak aneh ini, kok sama dengan mufrad utunan ya, di sini atanan tulisannya au utunan karena mengimbangi humuran, gitu kan. Yu'jibuni mashtaraitah. Engkau katakan yu'jibuni mashtaraitah. Mengagumkanku apa yang kau beli. Mashtaraitah di sini ma digunakan untuk apa? Ya, mufrad mudzakkar lil aqil atau ghairu aqil? Lewari aqil himaron. Ketika ada yang berucap kepadamu, ishtaraitu himaron atau atanan, engkau katakan yu'jibuni mashtaraitah. Ketika dia mengatakan kepadamu, ya, ishtaraitu himaraini au atanaini, maka jawabannya apa? Ya, yu'jibuni mashtaraitahuma. Ya. Jadi sini atanan muannas ya. Ketika dikatakan ishtaraitu atanan, kau jawab yu'jibuni mashtaraitaha. Ya. Ketika dikatakan kepadamu ishtaraitu himaraini, jawabannya yu'jibuni mashtaraitahuma. Ya. Wa mashtaraitahum wa mashtaraitahunna. Ya. Wa qad yu'kas dhalik fa tusta'mal min man li ghairi al-aqil. Dan terkadang dibalik. Ya, terkadang dibalik. Maka digunakan man untuk selain yang berakal. Contohnya fa minhum man yamshi 'ala batnih. Di antara ciptaan Allah, ya, yang melata di muka bumi ini, ada yang dia berjalan dengan perutnya, di atas perutnya. Wa tusta'mal ma lil aqil. Dan ma terkadang digunakan untuk yang berakal. Contohnya antas juda lima ma man'aka, ya. Antas juda sebelumnya ma man'aka antas juda lima khalaqtu biyadai. Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada orang yang aku ciptakan langsung dengan kedua tanganku. Di sini untuk siapa? Ma Adam. Aqil. Tapi digunakan ma, bukan man. Iya. Wal arba'atul baqiyah tusta'mal lil aqil wa ghairi, sedangkan empat sisanya itu apa? Empat sisanya ayun, terus iya, ayun, alzu dan za. Itu digunakan lil aqil wa ghairi, untuk yang berakal dan yang lainnya, yang tidak berakal. Iya. Ini panjang. Taqul fi ay, engkau katakan pada contoh ay, yu'jibuni apa? Ayun qoma. Ya. wa ayun qomata wa ayun qomu wa ayun qomna sawa'un kanal qa'im aqilan aw hayawanan, sama saja yang berdiri itu adalah yang berakal ataupun binatang. Ini cukuplah panjangan ini ya, ya hafalannya sesuai dengan syarah saja, di mana berhenti maka di situ antum berhenti menghafal ya. Kita lihat di sini syarahnya, wal mushtaraku ay min al ismil mausul wa huwa diddun nas as-sabiq. Maka yang mushtarak dari isim mausul adalah diddun nas as-sabiq, lawan dari nas yang telah lewat. Kalau nas apa? Ma apa maknahu la yatajawaz ghairah, apa yang maknanya tidak melampaui selainnya. Kalau ini berarti apa? Maknanya melampaui selainnya, tidak terbatas pada satu tertentu, umum. Iya. Bisa digunakan untuk mufrad, musanna, jamak. Baik yang muzakarnya ataupun yang muannatsnya. Sittatu alfadhin, ada 6 lafaz. Wahia yaitu man. Yang pertama man. Bi fathil mim, dengan man fathah mim. Apa tujuannya? Dikasih keterangan bi fathil mim untuk membedakan dengan harful jar yaitu min. Wa ma wa ayun, kemudian ma dan ayun. Bi fathil hamzah, dengan man fathah hamzahnya. Wa tasydidil ya, dan dengan mentasydid ya-nya. Ayun, bukan ai. Ya. Wa al wa zu, kemudian setelah itu setelah man ma ayun itu al dan zu. Ya. Bi ma'na allazi, yang mana zu di sini bermakna allazi, yang disebut dengan zu apa? Zu apa ini? Zu at-ta'iyah ya. La bi ma'na sahib, bukan zu yang bermakna sahib. Ya afal khamsah, bukan. Zu ta'iyah bermakna allazi. Ya. Ja'ani zu qoma. Ya. Datang kepadaku zu qoma, yakni allazi qoma. Ra'aitu zu qoma. Maratu bi zu qoma. Mabni. Ya. Karena maknanya allazi si mausul, bukan sahib. Wa za, kemudian za. Fa hadhihi sittatu tutlaqu 'ala al-mufradi wal musanna wal majmu' al muzakkar min dhalik kullih wal muannas. 6 lafaz ini digunakan untuk mufrad, musanna, jamak muzakkar ya, ataupun yang muannas ya. Wal majmu' al muzakkar min dhalika kullih wal muannas ya, baik yang muzakarnya ataupun yang muannasnya ya, umum. Fa kullu lafdhin minha ya'ti li ma'nan minal ma'ani as-sittah. Maka masing-masing dari lafaz yang 6 ini datang untuk satu makna dari makna-makna yang 6. Apa itu makna-makna yang 6? Satu mufrad, musanna, majmu', muzakkar, bisa mufradah, musanna, muannasah, majmu' al-inas. Iya. Wa li kullin minha kalamun yakhussuh, dan masing-masingnya ada pembahasan tersendiri yang khusus. Ya. Wa tustamalu man fi asl wad'i lil aqil, dan man digunakan pada asal peletakannya untuk yang berakal. Itu asal peletakan dari man, yaitu untuk yang berakal. Law qala, seandainya diganti ucapan beliau lil aqil dengan lil alim, kata syarih, law qala lil alim, seandainya musannif mengatakan lil alim bukan lil aqil, wa tustamalu man lil alim di kasri lam dengan kasra lam ya, aiman qoma bihil ilmu, yakni orang yang tegak padanya ilmu, lakana aula, katanya ini saya ini lebih utama ya. Liannahu yusta'malu lillah subhanahu, karena al-alim digunakan untuk Allah juga subhanahu, wa huwa yutlaqu alaihi alim, dan Allah dimutlakkan kepadanya nama alim, wa la yutlaqu alaihi aqilan, tidak bisa digunakan kata aqil untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Imma li'anna asma'illahi ta'ala tauqifiyah alal asah. Alasannya bisa jadi karena nama-nama Allah itu adalah tauqifiyah. Dan memang seperti ini. Tauqifiyah. Ya. Walam yarid al-iznu bitlaqih. Dan tidak ada. Tidak datang keterangan yang mengizinkan untuk dimutlakan kata aqil untuk Allah. Tauqifiyah. Aw lima fihi min ibhamin naqs. Min iham, bukan ibham. Di khilafil alim, fil amrayni. Atau dikarenakan pada aqil, itu ada ihamun naqas, gambaran adanya kekurangan. Nih. Di khilafi alim fil amrayni, berbeda halnya dengan alim pada dua perkara ini. Iya. Wa ma, kemudian ma. Fi asli wab'iha li ghairi al-aqil. Ma pada asal peletakannya untuk yang tidak berakal. Taqulu fi, mana tadi? Loncat. Wa ma fi asli wab'iha li ghairi al-aqil. Taqulu fi man idza sta'maltaha bi ma'na al-jami' fi al-mufrad al-mudzakkar yu'jibuni man ja'ak. Ya. Ma pada asal peletakannya adalah li ghairi al-aqil, untuk yang tidak berakal. Dan kau katakan pada contoh man, ya idza sta'maltaha bi ma'na al-jami', jika engkau gunakan man untuk makna yang menyeluruh, fil mufrad al-mudzakkar, yang pertama untuk mufrad mudzakkar, contohnya yu'jibuni man ja'ak, ya, mengagumkanku orang yang datang kepadamu. Ay alladhi ja'ak, makna man ja'ak adalah alladhi ja'ak. Wa ya'rabuhu yu'jibuni fi'lun wa maf'ul. Ya'rabnya yu'jibuni fi'lun wa maf'ul. Wa man ismun mausul fi mahalli raf'in fa'il. Ja'ak fi'lun wa maf'ul wa fa'iluhu mustatirun fih jawazan taqdiruhu huwa. Wal jumlah silatul mausul wal 'aid ad-dhamir mustatir. Jumlahnya silatul mausul, 'aidnya dhamir mustatir. Taqdirnya huwa kembali ke man. Wa fil mufradah, dan untuk yang mufradnya, ya muannatsah, muannats, yu'jibuni man ja'atka, ay allati ja'atka. Faman ismun mausulun bimana allati, wa jumlatul fi'lu wal fa'il wal maf'ul silatul mausul, wal 'aidu dhamirul mustatir taqdiruhu hiya. Insyaallah ini jelas. Wa fil musanna al mudzakkar yu'jibuni man ja'aka, man ja'aka, man ja'aka, ya man ja'aka, mengagumkanku dua orang yang mendatangimu. Ay alladhani ja'aka. Faman ismun mausul, maka man ismun mausul. Bi ma'na alladhani, bermakna alladhani. Wa jumlatul fi'li wal fa'il wal maf'ul silatul mausul. Sedangkan jumlah fi'il dan fa'il bersama maf'ulnya adalah silah mausul. Wal 'aidu alifut tathniyah, 'aidnya adalah alif tathniyah. Wa fi al musanna al muannats yu'jibuni man ja'ataka, dan pada musanna muannats engkau katakan yu'jibuni man, sama man juga. Man ja'ataka. Apa yang membedakannya di sini man untuk mufrad mudzakkar, mufrad muannats, ini untuk apa? Musanna mudzakkar, ini untuk musanna apa? Muannats, ini untuk jamak mudzakkar, ini untuk jamak inas. Apa yang membedakannya? Silahnya. Dilihat di situ. Dilihat di jumlah silahnya itu. Iya. Kemarin sudah kita singgung sedikit di awal itu ya. Apa yang membuat ma'rifah apa? Mausul, ya. Di awal-awal itu kan ada kan? Ya. Bagian mengatakan jumlah silah. Ya, jumlah silahnya. Karena di situ ada keterangan. Di situ man, ya, si mausul yang dimaukan untuk siapa? Ya. Man ja'ataka ay allatani ja'ataka, maknanya allatani ja'ataka. Faman ismun mausul bimana allatani, wa jumlatul fi'li wal fa'il wal maf'ul silatul mausul, jumlah fi'il fa'il dan maf'ul silatul mausul. Wal 'aidu alifut tathniyah, 'aidnya alif tathniyah. Wa amma ta fa hiya alamatu ta'nits, sedangkan ta'nya ja'ataka hanya alamatu ta'nits. Ta apa itu? Ta apa disebut dengan ta? Ta ta'nits sakinah. Kenapa diharokati di sini dengan fathah? Iltiqai sakinah ini. Asalnya ja'at, datang setelahnya alif sukun, maka ada di situ pertemuan dua sukun, maka di fathah lah. Ya, sukun yang pertama. Ya. Untuk menyesuaikan dengan apa? Alif. Ya. Harokat aridah. Kemudian wa fi al-fa'il majmu'il mudzakkar yu'jibuni man ja'uka, dan pada jamak mudzakkar engkau katakan yu'jibuni man ja'uka. Iya. Kalau alladzi bisa enggak? Yu'jibuni alladzi ja'uka. Ya, kalau menurut keterangan yang disebutkan di sini enggak bisa ya. Hanya untuk mudzakkar, mufrad yang akil ataupun ghairu akil. Iya. Man ja'uka ay alladzina ja'uka, yani maknanya alladzina ja'uka. Faman ismun mausul bi ma'na alladzina, wa jumlatul fi'lu wal fa'il wa jumlatul fi'li wal fa'il wal maf'ul silatul mausul wal 'aid wa wal jama'ah. Wa fi al majmu' al muannats Dan pada yang majmu' dan mu'annas adalah yu'jibuni man ji'naka. Ay allati ji'naka. Mengagumkanku mereka para wanita yang datang kepadamu. Ji'naka. Faman ismun mausulun bima'na allati. Wa jumlatul fi'li wal fa'il wal maful silatul mausul wal a'id nunun iswah. InsyaAllah enggak terlalu sulit. Wa taqulu fi ma, dan engkau katakan pada ma al mausulah. Ma al mausulah karena ma ada yang harfiah. Iya. Mausul harfi. Iya. Bi ma'nal jami'. Adapun di sini ma mausulah isim. Wa taqulu fi ma al mausulah, engkau katakan pada ma mausulah bi ma'nal jami', dengan makna semuanya tadi. Jawaban liman qala laka ishtaraitu himaran aw atanan. Sebagai jawaban dari orang yang berkata kepadamu, ishtaraitu himaran, saya membeli keledai. Au atanan, apa itu atan? Unsal, apa? Al-humur. Ya. Al-humur, unsal humur. Betina dari apa? Humur. Apa humur? Apa arti humur? Unta, ya. Unta betina. Apa? Keledai. Iya. Li'an yahdiyallahu laka rajulan wahidan khairun laka min humrin. Naam. Itu apa? Humr itu ya. Kalau ini humr dengan mim, dengan sukun pada mimnya, apa? Unta ya. Kalau ini humur, unta, humur. Himar, jamak dari himar. Betinanya keledai. Au himaraini au atanaini au humuran. Iya. Bidhammil ha, dengan mendhammah ha-nya. Wal mim, dan mimnya humur, ya bukan humr. Kalau dengan mensukun mimnya, ya tadi unta. Ya. Au utunan, atau utunan. Bidhammil hamzah wa ta al musannah, dengan mendhammah hamzah dan ta yang bertitik dua. Utunan. Fauq, di atasnya. Fataqulu fil mufradil muzakkar min dhalik, maka katakan pada mufrad muzakkar dari contoh ini, yu'jibuni mashtaraita. Cukup dulu ya, sampai di sini sudah terlalu panjang ini. Ya. Sudah berapa lembar ini. Cuma bahasanya i'rab sehingga insyaallah bisa diikuti lah, tinggal diulang, dibaca lagi i'rabnya. Dan nanti insyaallah di antara soalnya ada yang bentuknya i'rab. Coba di i'rab gitu. Jadi antum sering baca i'rabnya. Cukup sampai di sini. Ya, subhanakallah wa bihamdika, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.